Demi Mazhar, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling nasihat-nasihati di dalam kebenaran, dan saling nasihat-nasihati di dalam kesabaran. Barang siapa yang wajahnya tampan, wajahnya baik, namun akalnya sedikit, maka kekurangan-kekurangan dirinya karena akal yang sedikit itu dapat menghilangkan keindahan wajahnya, dapat menghilangkan ketampanan wajahnya. Apalah artinya seseorang hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan serba cukup, serba mewah, wajah tampan, tetapi kepribadian rusak. Ini hanya akan mendapatkan cemoohan di tengah-tengah manusia, juga akan mendapatkan cemoohan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat bentuk tubuh kalian, tidak akan melihat rupa-rupa kalian, tetapi yang akan dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah hati-hati kalian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang paling bertakwa.